Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Istiqlal pada hari ini menjadi pemberat amal timbangan akhirat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ketika kita datang ke sini, terutama untuk talabul ilm, untuk mendapatkan ilmu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang satu sisi tauhid yang banyak dilupakan oleh umat. Tauhid ini bagian daripada tauhidul uluhiyah. Saya akan membicarakan tentang tauhid al-hakimiyah, tentang mentauhidkan Allah dalam kepemimpinan, mentauhidkan Allah dalam hukum dan peraturan. Ini hal yang dilupakan. Di tengah gencarnya demokrasi yang sedang didewa-dewakan, sering kita dengar sebuah ungkapan yang menurut saya bodoh. Misalnya ungkapan begini, di zaman demokrasi seperti ini, setiap orang berhak untuk demo, dan demo adalah bagian dari demokrasi. Sebetulnya ungkapan seperti itu yang membuat pemerintah bingung sendiri. Nah, Islam mengenal yang namanya al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, bukan demo. Demo itu dasarnya di dalam dunia demokrasi adalah lebih identik dengan mengumbar hawa nafsu dan emosi. Identik dengan menyuarakan dengan cara melampiaskan hawa nafsu sehingga merusak sarana publik. Hanya untuk kepentingan-kepentingan keduniaan sesaat, untuk kepentingan individu atau kelompok, tergantung siapa yang membayar dan siapa yang ingin berkuasa di balik demo itu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah bagian daripada tauhid. Ketika kita ingin menyuarakan isi hati, harus al-amr bil ma'ruf. Apa maksudnya? Rumusnya begini. Ini penting terutama buat mahasiswa, umat Islam, anak-anak SMU, atau ibu-ibu dan semuanya. Ada perbedaan mendasar antara amar ma'ruf nahi munkar dengan demo. Al-amru bil ma'ruf, kaidahnya sederhana. Memerintah, mengajak, menyuruh pada kebaikan dengan cara yang baik. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, an-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran dengan cara tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mencegah kemungkaran dengan cara tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi semangatnya kalau orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar biasanya gentleman. Cara dia menyuarakan, misalnya dia akan berhadapan dengan pemimpin yang zalim, Ini sudah ada aturan mainnya. Salah satu jihad besar adalah al-qiyam amam imamin ja'ir, berdiri dan berbicara lantang kepada pemimpin yang jahat. Itu gentleman. Menyuarakan dengan cara yang ma'ruf dan meneriakkan kemungkaran dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, pada kisi-kisi ini umat sering lupa, apalagi berkaitan dengan tauhid dalam memilih pemimpin. Saya akan sampaikan dalam waktu 30 menit ke depan kaidah-kaidah sederhana ilmu mentauhidkan Allah dalam hukum dan aturan. Kaidahnya begini. Ifradullah taala wahdahu fil hukmi wat tasyri'. Ifradillah taala wahdahu fil hukmi wat tasyri'. Segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Walillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Itu aturan mainnya di muka bumi ini. Kaidah yang selanjutnya adalah aturan main di bumi ini adalah ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah lah penciptaan dan cuma Allah yang berhak memberikan aturan. Ini aturan main. Siapa yang menciptakan, dialah yang berhak membuat aturan. Itu aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Misalnya begini. Saya yang menulis buku ini. Jadi siapa yang berhak merubah-rubah buku ini? Kalau saya sudah mendapatkan hak ciptanya. Hanya saya. Jadi orang lain tidak boleh ikut merubah-rubah buku yang menjadi hak cipta saya. Ini bahasa keduniaan kesehariannya. Begitu pula di dalam hidup di alam ini semua. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah lah semua kekuasaan dan cuma Allah yang berhak menentukan aturan. Ibu-ibu, badan ibu-ibu ini diciptakan oleh siapa? Allah. Jadi siapa yang berhak mengatur badannya ibu-ibu? Allah. Siapa yang berhak menentukan pakaian ibu-ibu? Allah. Jadi jangan ikut nabi fashionnya itu. Siapa yang berhak menentukan rambut ibu-ibu adalah Allah. Bapak-bapak juga begitu. Siapa yang berhak memberikan aturan kepada anak-anak kita? Allah. Sehingga di dalam Al-Quran ada penegasan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in jahadaka ala antushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Seandainya orang tuamu yang telah menyayangi kamu dan ibumu yang telah melahirkan kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, padahal kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka kamu tidak berhak ikut kepada kedua orang tuamu. Karena anak-anak bukan ikut pada aturan orang tua, tapi pada aturan Allah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap ada aturan Allah, kamu tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini prinsip. Oh Ustaz, jadi kita tuh gak bisa suka-suka kita ya? Enggak. Semua ada aturannya di dunia. Bumi Indonesia punya siapa? Punya Allah atau punya Ibu Pertiwi? Saya juga gak tahu Ibu Pertiwi itu yang mana orangnya. Bumi Indonesia ini punya siapa? Bukan punya orang Indonesia. Jadi siapa yang berhak menentukan aturan di Indonesia? Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan main. Mana yang lebih pantas untuk diterapkan di Indonesia? Aturannya Amerika atau aturannya Allah Subhanahu wa taala? Aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ala lahul khalqu wal amru. Ingat, hanya Allah yang menciptakan dan milik Allah semua ciptaan, dan cuma Allah yang berhak membuat aturan. Ini yang namanya Tauhid Al-Hakimiyah, Tauhid Al-Mulukiyah. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dan peraturan, jika itu berkaitan dengan kepentingan publik, sampai juga dalam urusan rumah tangga, kita harus selalu ifradullahi ta'ala wahdahu, selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukum dan peraturan. Sekarang kita coba masuk kepada apa asma'ul husna-nya bahwa Allah yang maha menentukan hukum. Siapa yang tahu? Asma'ul husna bahwa Allah yang maha menentukan hukum. Pasti sudah tahu tapi tawadu. Tawadu itu artinya tahu warna duit. Al-hakam al-adl. Gitu kan? Al-hakamul adl. Itu nempel tuh dua asma al-husna itu. Al-hakamu ini ismun, noun, kata benda. Karena tadi sudah dipompa semangatnya oleh Ustadz Fazlan, berarti sudah mengembang jiwanya. Tugas saya sekarang memasukkan ilmunya. Nanti tugas AA yang akan membungkus semuanya dengan kelembutan, tetapi dengan kekuatan sekaligus. Allahu Akbar. Allah Al-Hakam sekaligus Al-Adil. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ini dari hadis yang sahih, faqad sahhanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah itu adalah si al-hakam yang maha menentukan hukum. Wa ilaihil hukmu, dan segala hukum harus menginduk pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Coba. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, bersenandung sejenak. Walau itu bukan solawatan, kita bersenandung untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kenceng terus dikasih ilmu, takutnya mukanya mengkerut semua. Sebab ilmu ini ilmu penting sekali. Kita lanjutkan rumusannya. Fallahu ta'ala huwal hakamul adil. Allah lah yang maha menentukan hukum dan aturan sekaligus yang maha adil. Lahul hukmu wal amru. Segala aturan itu harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumber hukum. Allah sumber semua hukum. Karenanya kalau kita perhatikan nih, Pancasilanya orang Indonesia yang dibuat oleh pendiri bangsa ini, sila pertamanya apa? Ini perjuangan setelah 7 kata dibuang, ya. Ini sebetulnya mungkin yang terbaik dari pertarungan di tengah pluralitas Indonesia ini. Tapi sekarang sudah ada yang mau ganti, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang sudah mau ganti kehutanan. tidak mau ada Tuhan di Indonesia. Apa bedanya orang bertuhan dengan orang yang berketuhanan? Orang yang bertuhan itu sama kayak iblis. Iblis merasa punya Tuhan enggak? Iblis mengakui enggak kalau Tuhannya adalah Allah? Mengakui. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang kafir, siapakah Tuhan, dia akan menyebut Allah dengan caranya masing-masing. Tapi masalahnya pada iblis adalah, dia tidak taat pada aturan Tuhan. Masalah besar bagi iblis adalah karena dia tidak mau pakai hukum Tuhan. Jadi bangsa Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan bangsa iblis. Bangsa yang mau bertuhan kepada Allah, tapi tidak mau pakai aturan Allah. Begitulah iblis. Wah, ini tajam banget memang. Gak apa-apa, ini lagi belajar tauhid. Yang Maha Esa, ini sebetulnya tauhidullah tafsirannya. Qul huwallahu ahad. Yang Maha Esa. Tapi sekarang mulai digeser-geser. Artinya ketuhanan saja, tidak yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ini sekarang semua agama boleh, asal Tuhannya satu. Mau batu, mau pohon, mau bajai, mau orang, mau langit, mau matahari, mau bulan, pokoknya Tuhannya satu. Padahal kata-kata berketuhanan adalah Qul huwallahu ahad. Indonesia adalah sebuah bangsa yang sejak awal masyarakat dan bangsanya itu adalah berketuhanan yang tunduk kepada wahyu. Bukan bangsa iblis yang tidak mau tunduk kepada wahyu. Setuju? Indonesia ini bangsa yang berketuhanan, yang terikat kepada wahyu, yang mau tunduk kepada wahyu Allah, bukan bangsa iblis yang tidak mau tunduk kepada wahyu Allah, tapi merasa bertuhan. Karenanya, ketika kita berbicara, ketika kita berkomitmen, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, coba perhatikan, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya yang pertama, la ilaha illallah, artinya la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Maknanya kalau berkaitan dengan materi hari ini adalah la hukma atau la hakama illallah. Itu artinya tidak ada hukum, tidak ada aturan yang lebih patut untuk ditaati selain aturan Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fil hukmi wa tashri'. La syarikalah fil hukmi wa tashri'. Tidak ada yang boleh ikut campur dengan Allah, tidak ada yang ikut campur bersama Allah dalam aturan dan hukum. Sebagaimana tidak ada yang ikut campur bersama Allah dalam menciptakan alam raya ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَفِي تَدْبِيرِ شُؤُونِ الْخَلْقِ كَذَلِكَ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْحُكْمِ وَالتَّشْرِيعِ. Sebagaimana tidak ada yang ikut campur dalam menciptakan langit dan bumi bersama Allah, maka tidak ada yang boleh ikut campur menentang aturan Allah di dalam menentukan aturan di langit dan di bumi. Ini tauhidullah. Saya menyampaikan materi ini untuk mendukung pengajian dari Darut Tauhid yang konsisten bahwa Islam di Indonesia tidak akan sampai pada puncak kejayaannya tanpa tauhidullah. Dan saya kira AA adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita semua untuk selalu kembali dan kembali lagi kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan ini tentu semua dasarnya dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inil hukmu illa lillah. Sama-sama. Inil hukmu illa lillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kita ulangi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sesungguhnya semua hukum itu adalah milik Allah, dan permulaan hukum yang harus kita taati adalah amara alla ta'budu illa iyyah. Prinsip dasar semua hukum dasarnya adalah Allah perintahkan kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus itu. Begitulah agama yang lurus itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak tahu bahwa cara beragama yang lurus itu adalah amara an la ta'budu illa iyyah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Kalau ingin beragamanya lurus, enggak bengkok-bengkok, ya. Pagi beriman, sore kafir lagi, sore beriman, pagi kafir lagi, gitu kan? Ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Badiru fitanan, kaqat'il laylil muzlim, yumsir rajul, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. وَيُمْسِ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُسْبِهُ كَافِرًا يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Ada banyak orang-orang yang mengaku Muslim, beragama Islam, tetapi pagi beriman, sore kafir lagi. Kalau hadisnya bunyinya begini, bersegeralah beramal saleh, khususnya di akhir zaman seperti ini. Tapi amal saleh itu dasarnya harus ilmu. Kalau kita biasanya diajakin beragama, mulainya yang mana? Berilmu dulu atau udahlah yang penting amalnya yang mana dulu biasanya? Udahlah berilmu-berilmu, ngaji-ngaji, yang penting kan amalnya, begitu ya? Ah, ini keliru, ini sombong tapi bodoh. Ini merasa sudah beramal tapi tanpa ilmu. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, kasih tahu, kamu sombong tapi bodoh ini. Yang penting amalnya, enggak. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu baru beramal. Apalagi sebentar lagi bulan puasa. Ya, baca lagi itu bab saumnya. Kadang-kadang saya ditanya, kita udah bicara kemana-mana, Ustadz, apa hukumnya nelan ludah? Ya kalau enak telan aja terus. Ini berarti memang masuk bulan puasa, tetapi tidak baca ilmunya. Nah termasuk yang parah gini, main kawin aja, gak pakai ilmu bab nikah. Ini jomblo-jomblo sakinah. Mana para jomblo-jombloers ini? Yang belum nikah-nikah ini kita buatin klub aja ya. Jomblo Sakinah Club gitu. Jangan menikah sebelum khatam bab nikah. Ada aturannya. Anak-anak muda sekarang nih menikah modalnya cuma dua. Satu cinta, dua kerja. Itu aja, selebihnya terserah Anda bungkus gitu kan. Tidak, berumah tangga itu banyak hal yang perlu kita pelajari. Ada lagi yang parah, udah terlanjur jadi orang tua tapi gak bisa jadi orang tua. Nah, ini parah lagi nih, kalau cuma bikin anak, bapak ibu, kucing juga bisa. Tapi bagaimana menjadi orang tua, ini perlu dipelajari sebelum menikah. Ini saya mengakomodir supaya materinya enggak terlalu berat buat para jombloers dan jomblowati di sini. Ya. Jadi sebelum menikah belajar dulu ilmu bagaimana menjadi orang tua. Coba lihat. Ada orang nih baru beli bola. Karena ada bola barunya Piala Dunia nih. Dari Brazil pula, dia beli yang asli, yang ori. Dia beli bolanya yang ori. Gitu kan? Terus dia pegang bola. Boleh gak dia bilang, nih gue pemain bola internasional Piala Dunia 2014 di Brazil. Bisa dia sebut dirinya sebagai pemain bola enggak cuma gara-gara baru punya bola? Kagak lah, lu punya bola tapi lu bukan pemain bola, lu gak bisa mengolah bola. Nah banyak orang tua punya anak tapi lu bukan orang tua yang benar. Enggak otomatis kalau sudah punya anak berarti sudah bisa jadi orang tua. Itu berat sekali, ada aturannya dari Allah bagaimana jadi orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada il hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini buat para orang tua dan buat anak-anak semua. Lihat baik-baik. Tidakkah kamu saksikan ketika Yakub yang gelarnya Israel saat menjelang kematiannya, ketika dia bertanya kepada anaknya, wahai anak-anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah nanti? Qalu, anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishak. Ayah, kami bukan cuma mentauhidkan Allah saja. Enggak cukup mentauhidkan Allah saja. Ilaha wahida. Kami tidak akan sekutukan Allah karena kami hanya ingin tunggalkan Allah dan sekaligus tidak sekutukan Allah. Anak-anak sekarang, Bu, banyak sekali sholat menyembah Allah tapi menjadi pengagum Indonesian Idol. Idol itu artinya berhala. Masih musyrik itu. Anak-anak sekarang, Bu, memang ngaji, sholat, kuliah, tetapi masih percaya sama horoskop bintang-bintang itu, ilmu perbintangan itu. Aries, aku rabies. Virgo, pikiran bego. Gitu. Apalagi? Gemini, apa Gemini? Gemuk tapi mini gitu. Ilaha wahida. Bukan cuma nak budu ilahak, tetapi ilaha wahida. Ada blog, ada Twitter, Tuhan Cherrybell. Agama smash. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga pengagum calon presiden saya baca. Tuhan presiden titik-titik. Bla bla bla bla bla. Na'udzubillah. Min dzalik, itu sudah musyrik itu. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Gitu. Musyrik itu. Anak-anak kita belum ilaha wahida karena terpengaruh dengan kehidupan sosial yang begini banyak lari dari tauhidullah. Misalnya ketemu pocong, kalau yang laki-laki ini ketemu pocong, kamu sini berdiri di samping saya sini. Kalau kamu ketemu pocong, apa yang kamu lakuin? Kok adu jawab? Seandainya gue pocong nih. Lari. Lari. Diketawain pocong, ngapain juga lu lari? Gue aja susah lari, kan gitu. Terima kasih. Kamu lagi. Kalau kamu ketemu suster ngesot. Sekarang aku jadi suster ngesotnya. Kan jalani sambil gak deprok itu ya. Apa yang kamu lakuin kalau ketemu suster ngesot gelap-gelap? Sama. Sama lah. Lari. Lari lagi. Padahal si susternya ngesotnya gak bisa lari. Nah dia yang lari. Yang benar itu kalau ketemu suster ngesot. Kenapa suster? Suster minta gendong ya. Gitu. Minta gendong yang suster ya. Gitu. Ya udah aku gendong deh. Pas kamu gendong pasti susternya bilang, kamu nih aku kan lagi nakutin kamu tahu kan gitu. Ini semua soal persepsi syirik bisa masuk gara-gara salah menempatkan rasa takut. Duduk. Siapa lagi korban berikutnya? Kamu. Kalau kamu ketemu tuyul, apa yang kamu lakuin? Pastinya lari. Ini kok lari semua ya? Tuyul itu pakai baju atau telanjang? Kan telanjang. Terus kalau ada bayi telanjang masuk angin enggak? Pasti. Nah, kalau ketemu tuyul kasih minyak telon. Terus kalau masih belum pakai baju masih masuk angin kan? Jadi kalau ketemu tuyul yang kedua kamu apain? Telonin. Udah dikasih minyak telon nih tapi masih masuk angin. Baju ya. Ya kasih baju sebentar ya Tong ya, gue beliin baju gitu kan. Nah itu yang benar, jadi jangan lari ya. Baik. Nah ini yang terakhir, jangan nunduk. Kalau ketemu di satu tempat kamu lagi duduk terus ada bangku kosong dan di situ goyang-goyang. bangku kosong. Kalau ada bangku kosong, apa yang kamu lakuin? Didiemin. Didiemin. Goyang-goyang gitu, diemin aja. Iya. Sayang kalau ada bangku kosong didiemin. Mendingan kasih caleg saja, dia lagi cari kursi di situ. Baik. Ini sedikit relaksasinya. Tetapi ingin saya katakan, kalian yang lari, kalian yang takut sama setan telah menempatkan rasa takut bukan pada tempatnya. Mana bisa Indonesia bangkit, mana bisa Islam bisa jaya jika kalian sebagai anak muda salah menempatkan rasa takut. Kalau orang-orang muda itu bertauhid, ketika berhadapan jangankan sama suster ngesot, tuyul dan yang lain-lain itu, dia akan bilang, musuh, kamu dengan semua senjatamu, kamu dengan semua tentaramu, hanya mengiming-imingkan dua hal bagiku. Aku maju untuk buktikan bahwa aku bukan pecundang, atau aku mati dan mati karena aku menang berhadapan dengan kamu yang banyak. Allahu Akbar. Itu baru anak muda seperti Abu Bakar As-Siddiq. Karena punya tauhid, ketika Rasulullah wafat, sebagian umat Islam gak mau bayar zakat, marah dan hunuskan pedang. Ayang kusud dinu wa ana hai, gue gak rela kalau Islam jatuh sementara gue masih hidup. Dan gue gak rela kalau bobot Islam jatuh dan gue masih hidup, mendingan gue mati dan Islam kemudian naik namanya. Allahu Akbar. Itu baru anak muda keren namanya. Jangan kayak alay-alay gitu loh. Tadi habis ngaji sama Ustadz Baktiar dapat apa? Ya gitu deh. Ini alay ini. Anak layangan. Tadi ketika Ustadz Baktiar mengajak kita untuk bangkit, membangkitkan Islam di Indonesia, menjayakan Islam di Indonesia dengan tauhid, apa pendapat lo? Seterah. Wah, ini alay ini. Nanti kalau ditanya di luar, bagaimana menjadi seorang pemuda? Tadi Ustadz bilang seperti Abu Bakar As-Siddiq, ayang kusuddinu wa ana hai. Saya tidak rela nilai Islam jatuh dan bobot Islam jatuh di mata saya sementara saya masih hidup. Kalau Islam jatuh di depan mata saya dan saya bayar cash sekarang apapun resikonya, itu baru anak muda. Allahu Akbar. Jadi kalau ketemu pocong ngapain? Saran saya nanti kalau ketemu pocong adu balap lari, pasti dia kalah. Jelas? Jangan lu yang lari, lu diketawain. Kalau dia datang nih begini, tik, tik, oke, balap lari ya. Pasti dia hands up itu. Ya gue gak ikut deh kalau kayak gitu, lu aja lari. Gitu. Terus kalau ketemu suster ngesot dia apain? Gendong aja. Dia gak bisa ngapa-ngapain nanti. Orang lari aja susah. Terus kalau ketemu tuyul dia apain? Hah? Nah, kasih minyak telon dulu, kasihan yul, yul. Kemana-mana lu jalan telanjang kayak gini, malu tuh aurat tutupin. Tak kasih minyak telon dulu ya, pasti dia nanti nurut sama kamu. Nah, khawatirnya kamu jadi pemelihara tuyul lagi nanti. Gak minimal gak diganggu sama tuyul lah gitu. Terus kalau ketemu bangku kosong di satu tempat dia apain? Nah, caleg yang lagi kelaparan kursi kasih aja itu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, kalau mau jadi orang tua harus didik anaknya pasrah pada aturan-aturan Allah. Jadi kalau jadi orang tua sudah sukses mendidik anak, nanti menjelang mati bapak ibu susah. Kalau tiga ini tidak ada pada anak-anakmu. Anak harus diajarkan bertauhid yang pertama, na'budu ilahak. Yang kedua, anak harus diajarkan ilaha wahida, tidak boleh sekutukan Allah. Dan yang ketiga, anak harus diajarkan wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya tunduk pada aturan-aturan Allah sebagai seorang muslim. Anak-anakku sekalian, jika kalian sebagai anak dan sudah melaksanakan tiga hal pada dirimu, kalianlah akan menjadi jembatan sorga bagi kedua orang tua kalian. Amin ya Rabbal. Oke, bagaimana caranya wahai anak-anak supaya bisa menjadi jembatan sorga bagi orang tua? Satu hari ada Ahmad di pojokan lagi menangis karena lagi susah menghafal Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Kemudian dia lupa. Lalu dia berulang-ulang, dia menangis. Ditanya sama temannya, kenapa Ahmad menangis? Aku harus menghafal Quran, karena Quran yang membuat aku bahagia. Terus apa lagi? Aku ingin bahagiakan papa dan mama dengan Al-Quran. Aku ingin bahagiakan papa dan mama dengan Al-Quran. Aku harus menjadi penghafal Quran, karena kalau aku menjadi penghafal Quran, aku punya 70 tiket, dan yang pertama kali aku kasih tiket buat masuk surga adalah bapak ibuku. Aku harus hafal Quran, karena kalau aku hafal Quran, orang tuaku akan masuk surga dan akan dipakaikan mahkota dengan permata yang terangnya lebih terang daripada matahari. Saya keliling Indonesia 3 bulan ini sekitar 10 kota untuk audisi Hafiz Quran nanti di TV, umur 3-7 tahun, Allahu Akbar. Anak-anak Indonesia sekarang sudah banyak yang punya cita-cita hebat. Ada anak dari Ambon, umur 4 tahun sudah bisa ngaji, umur 6 tahun kemudian nonton TV, acara saya di saat itu, dia lihat, bapak bodoh, bapak bodoh, bapak bodoh. Bapaknya bilang seumur-umur, Ustaz, saya itu dibodoh-bodohi oleh anak saya ini. Kenapa? Kenapa Bapak tidak bisa bikin saya menjadi Hafiz Quran seperti yang di TV itu? Kenapa Bapak tidak mendidik saya menjadi seperti itu? Akhirnya anaknya hafal Juz Amma, dan setelah hafal Juz Amma minta diterbangkan ke Makassar, orang tuanya bukan orang mampu. Lalu saya berjumpa di Makassar untuk ikut audisi, saya tanya sama si anak ini, nak, apa cita-citamu? Kenapa kamu bisa begini bersemangat? Ustadz, saya mau jadi Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Bukan jadi Ronaldo. Bukan jadi pemain Persija. Siapa tuh Messi itu Persija kan? Enggak. Jadi anak-anak ini dicintakan kepada Al-Quran sejak kecil. Hebat orang tua kalau punya anak seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak, kalau ingin membahagiakan orang tua dengan cara bertauhid, ingin membangun jembatan ke surga buat orang tua, jadilah para anak yang cinta kepada Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ustaz, kalau sudah tua gimana? Ustaz, saya masih bisa gak menghafal Quran? Saya mau tanya, Rasulullah itu mulai menghafal umur berapa tahun? 40 tahun kan diangkat jadi Rasul. Khatam pada usia berapa tahun? Berapa tahun Nabi Muhammad bisa menghatamkan Qurannya? 23 tahun kan? Umurnya 63. Iya, 63 meninggal dunia kan? Berarti berapa tahun Nabi Muhammad menghafal Quran? 23 tahun, bukan. Nabi Muhammad menghafal Quran seumur hidup. Ini makna lain daripada 23 tahun itu. Jadi hidup bertauhid wa nahnu lahu muslimun adalah ketika kita hidup bersama wahyu. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bulan Al-Qur'an. Jadi mulai sekarang sudah mulai mengikat diri lagi bersama wahyu, hidup bersama aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah aturannya Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, saya kembali lagi pada bahasan kita yang awal. Inil hukmu illa lillah, amaru alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya, kita ingin menjadi manusia high class di hadapan Allah atau di hadapan manusia? Ya mudah-mudahan sih di hadapan kedua-duanya ya. Kalau ibu-ibu yang high class, gampang ngelihatnya, coba lihat merek tasnya. Tapi mereknya bagus, KW jangan-jangan lagi. Ya begini, buat yang muda-muda, para sahabat Nabi itu selalu ingin hidupnya itu dzalika dinul qayyim. Ingin yang menjadi obsesinya dia itu bukan jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek, jadi enggak. Obsesinya dalam hidupnya adalah bagaimana saya bisa beragama dengan lurus dan hidup saya untuk menegakkan agama Allah, dan saya mati dalam keadaan menegakkan agama Allah. Itu orang jiwanya besar. Bumi akan dilipat buat dia, dan dia akan mendapatkan fasilitas walillahi junudus samawati wal ard, miliknya Allah lah tentara langit dan bumi. Kalaupun jadi dokter itu kebetulan, kalaupun jadi polisi itu juga kebetulan, kalaupun jadi hakim ini kebetulan, tapi itu bukan tujuan. Dzalikal dinul qayyim. Tujuan Rasulullah, tujuan para sahabat, tujuan orang-orang soleh. Lihat siapa itu Tariq bin Ziyad. Umurnya cuma 20-an tahun. Menyeberang dari Maroko ke Selat Gibraltar. Kemudian masuk ke Eropa Timur. Di Eropa Barat, Eropa Timur. Kemudian menerangkan seluruh Eropa Timur sampai ke Granada. Modalnya cuma untuk satu. Tegakkan dinullah. Dzalika dinul qayyim. Itu baru keren. Itu anak muda keren banget. Hanya untuk membawa agama Allah dan menegakkan agama Allah. Anda tahu, pada tahun itu di Inggris, kalau turun hujan sedikit lagi, langsung bencek sapi semata kaki. Tetapi ketika Islam sudah masuk sampai ke Spanyol, orang-orang Spanyol kenal banget sama Islam. Dan dia tahu banget dan peninggalan itu ada begitu jelas di depan mata, betapa Islam itu hebat. Anda tahu, di London, kalau turun hujan sedikit, itu semata kaki becek, tetapi di sana sudah aspal dan cahayanya terang sekali kalau malam. Itu Islam, tentu kita bawa dengan elegan. Nah karenanya para sahabat Nabi, orang-orang yang saleh, Salahuddin Al-Ayyubi, obsesi hidupnya adalah bagaimana hidup dan mati dalam menegakkan agama Allah. Dzalika dinul qayyim. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang berkata tadi, ayangku sudinu ana hayy. Saya tidak rela membuat agama saya jatuh sementara saya masih hidup. Dzalika dinul qayyim. Makanya para sahabat itu, ya, kalau ketemu ulama bukan ngajak foto. Lain sama anak muda sekarang, kalau ketemu ulama ngapain? Yang betul tuh minta doa, jangan minta foto. Ibu ya. Jadi nanti kalau ketemu ustadz gitu jangan ngajakin foto, tapi minta apa? Minta doa gitu. Itu yang lebih benar. Jelas? Jadi setelah ini enggak ada acara foto-foto ya. Baik, lanjut. Sahabat bertanya begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin infa'altuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan dong kepada aku amalan kalau aku kerjakan, Allah kemudian mencintai aku. Kalau bahasa sekarangnya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan. Jika aku kerjakan amalan itu, maka aku akan bergengsi di hadapan Allah. Aku akan bergengsi di hadapanmu. Dan aku bergengsi di hadapan orang-orang beriman. Dzalika dinul qayyim. Pemuda-pemuda itu selalu obsesinya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda begini, kalau kamu nak pemuda ingin jadi orang bergengsi, ingin jadi mukmin yang high class di hadapan Allah, Rasulnya dan orang beriman, satu, as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin jadi orang bergengsi, itu bukan dari mobilnya, bukan dari bajunya, bukan dari gadget dan handphonenya, bukan. Orang berkelas itu mulai dari mana dilihatnya? Sholatnya tepat waktu atau tidak? Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain. Ini aturan Allah yang harus kita taati di muka bumi kalau mau jadi orang bergengsi. Ingin jadi orang high class di hadapan Allah dan Rasulnya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Doanya jangan cuma Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu umum, itu kelas basic. Yang kalau kelas high class, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Terus wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau ingin menjadi anak bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berkelas tinggi buat orang tua, selalu kalau kalian pulang kampung ke tempat orang tua, kalian sebagai anak harus memberikan nama harum buat orang tua masih hidup atau sudah mati. Ya, ini banyak nanti pada mudik kan pulang kampung. Kalau mudik pulang kampung, itu jangan cuma jual tanah, jual rumah, bikin susah orang di kampung. Harumkan nama orang tuamu nanti kalau pulang kampung setelah Idul Fitri nanti. Jadi kalau sampai di kampung itu gak usah pamer-pamer yang gak penting. Ini banyak yang pulang kampung pada bawa motor. Cuma ingin ngasih tahu di orang kampungnya bahwa nih gue punya motor gitu. Kan kesian banget. Udah cuma motor doang belagu lagi. Yang harus kita tunjukkan kalau pulang kampung nanti birrul walidain. Orang tua masih hidup atau orang tua sudah tidak ada. Harumkan namanya di kampungnya. Bahwa kamu adalah anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga. Yang ketiga, Kalau ingin menjadi orang bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah katanya ketika sahabat bertanya, "Qultu tsumma ayyun?" Yang pertama apa tadi? Salat pada waktunya. Yang kedua? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga ini, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Ini setelah ini nanti bagian infak jalan lagi enggak? Hah? Saran saya jalanin lagi. Saya mau kasih ilmu. Kalau cuma berani zakat doang, ya insya Allah masuk surga. Tapi kelas basic, bukan high class. Jamaah Darut Tauhid harusnya bergengsi dong di hadapan Allah dan Rasulnya. Sudah belajar ilmu Tauhid. Jadi enggak cukup cuma zakat doang. Zakat cuma 2,5%. Tetapi selanjutnya adalah harus masuk minimal middle. Middle itu berani berwakaf. Berani berwakaf. Wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf gedung, wakaf tunai, wakaf apalah yang bisa diwakafkan. Termasuk lakinya wakafin aja. Wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau yang paling tinggi itu jihad harta. Jihad harta. Berapa angkanya? Coba, berapa angka jihad harta? Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jihad harta kepada para sahabat. Abu Bakar berapa yang diserahkan? Semuanya. Umar berapa yang diserahkan? Sebagian besarnya. Yang unik, Utsman bin Affan. Berapa yang diserahkan oleh Utsman bin Affan? 100 ekor kuda perang berikut barang-barang yang diataskan di atasnya untuk si mujahid fisabilillah. Rasulullah SAW kemudian berkata, sahabat ada lagi yang mau nambah? Setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, karena kita masih kurang, Utsman angkat tangan lagi. Saya ya Rasulullah. Kamu lagi Utsman? Iya. Berapa? 100 ekor kuda perang berikut barang yang dibutuhkan di atasnya. Baik. Ada lagi yang lain? Umar, Utsman lagi yang tunjuk tangan. Saya lagi ya Rasulullah. Berapa? Seperti tadi lagi. Jadi udah berapa itu? 300. Oke, selesai Utsman. Ada lagi yang lain? Utsman lagi dalam riwayat bahkan sampai 8 kali. Itu high class. Pertanyaannya adalah, apakah Abu Bakar miskin gara-gara itu? Apakah Umar kemudian susah gara-gara itu? Apakah kemudian Utsman tidak lagi jadi konglomerat gara-gara begitu? Tidak. Mana kusa malu abdin min sadaqah. Rasulullah bersumpah dengan 3 sumpah. Silakan buktikan sumpah Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak akan berkurang hartanya seorang hamba gara-gara bersedekah. Jadi elu-elu yang takut bersedekah tiap hari, kasihan miskin mulu, gak bisa naik high class. Ada yang siap menjadi orang kaya? Kalau bercita-cita jadi orang kaya, jangan cuma zakat. Itu batas minimum wajib. Tapi harus berani jihad, jihad harta. Sumpah yang kedua Rasulullah SAW, ketika kamu dizalimi dan kamu bersabar ketika dizalimi, maka kamu akan bertambah izzah, bertambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpahnya Rasulullah SAW. Saya ingin berlanjut lagi. Dzalikal dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Begitulah cara beragama yang bergengsi, tapi sayangnya sebagian besar manusia tidak tahu. Saya ingin tutup kaji saya dengan surah Al-Maidah ayat 55. Sebagai penutup materi di kajian Tauhid Al-Hakimiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله wa rasuluhu wal mu'minun alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah. Innama waliyukumullah. Kata-kata al-waliyu di sini mengandung dua hal. Yang memenuhi kebutuhanmu, yang memberikan semua permintaanmu. Itu yang pertama, kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai wali kita. Yang kedua, Allah yang akan melindungi kamu dari semua musuh-musuhmu. Coba sebutkan dua kriteria, kalau dia sudah menjadikan Allah sebagai walinya, dia dapat apa? Satu, dicukupkan kebutuhannya dan dipenuhi semua permintaannya. Yang kedua, dilindungi dari serangan musuh-musuhnya. Innama waliyukumullah. Sesungguhnya pemimpinmu itu adalah Allah. Jadi memilih pemimpin itu bukan urusan akal-akalan. Itu bukan semau-mau elu, bukan. Memilih pemimpin itu ada tauhidnya, tauhid kepemimpinan. Yang harus kita pilih pemimpin kita adalah siapa? Allah wa rasuluh. Yang kedua, pemimpin kita adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin sejati kita dari kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup dan mati, dalam suka dan duka, dalam menang dan kalah, pemimpin kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga di ayat ini adalah wal mu'minun. Sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kamu jadikan pemimpin adalah orang-orang yang beriman. Ustaz, tapi berimannya gimana nih Ustaz? Kita kan ada pilihan. Kita harus pilih yang mana? Karena saya tidak kampanye, jadi saya sedang menjelaskan ayat. Kriteria orang berimannya di dalam ayat ini dijelaskan tiga kriteria yang harus kamu pilih dia sebagai pemimpin kamu. Alladzina yuqimuna shalah. Cari pemimpin, cari calon presiden yang mendirikan salat. Jangan pilih yang enggak salat. Itu kata Al-Qur'an, bukan kata gue. Wa yu'tuna zakah. Dan mereka membayarkan zakat. Wa hum raki'un. Calon pemimpinmu dari kalangan beriman yang harus kamu pilih, yang ketiga adalah orang yang ruku, artinya ikut sholat jamaah bersama orang mukmin, mau menegakkan agama Allah bersama orang-orang Islam, tidak mengganggu orang-orang Islam di masjidnya, dan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala demi kepentingan bersama. Ini pemimpin yang harus kita pilih. Jadi jangan asal-asalan milih pemimpin itu. Pemimpin kita yang pertama siapa? Allah. Yang kedua siapa? Rasulnya. Yang ketiga siapa? Orang beriman. Apa kriteria orang beriman? Kriteria orang berimannya satu, mendirikan sholat. Dua, membayar zakat. Yang ketiga, orang-orang yang ruku bersama orang-orang yang ruku. Inilah tauhid. Jadi soal kepemimpinan ini juga masalah tauhidullah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.